aku menjadi gila dibuai rayuan cinta. Saat kau pilih aku jadi kekasihmu, walaupun palsu namun sulit ku abaikan. Bagaikan ular yang menari dengan indah, mendekatiku, menerkam dan melilitku. Serasa kau lekukan seluruh tubuhku, ku tak berdaya jatuh dalam genggamanmu. Kau tinggalkan aku.